أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قال الإمام سعد رحمه الله: ذلك من أنباء الغيب. Yang demikian itu adalah berita dari perkara yang gaib. Nuhihi ilika, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wama kunta ladaihim, ketika itu, kejadian itu, kamu tidak berada di bersama mereka. Idza ajma'u amrahum, ketika mereka ikhwatu Yusuf berkumpul. Wahum yamkurun, dalam keadaan ikhwatu Yusuf membuat makar. Kata Imam Sa'di rahimahullah, lama qassallahu hadhihi al-qissah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, maka Allah mengatakan kepada Muhammad, ذلك الأنباء الذي أخبرناك به, berita ini yang kami kabarkan kepada engkau tentangnya, min ambail ghaib, dari perkara-perkara yang ghaib. Alladzi laula ihauna ilaika, kalaulah bukan karena wahyu yang kami berikan kepada engkau, lama wasala ilaika hadzal khabar al jalil, karena saya tidak akan sampai kepada engkau khabar yang mulia ini. Fa innaka lam takun hadiran ladaihim, karena engkau wahai Muhammad tidak hadir di hadapan mereka kejadian ini. Idza ajma'u amrahum, ketika ikhwatu Yusuf berkumpul bermusyawarah, wahum yamkurun, dalam keadaan mereka membuat makar terhadap Yusuf. Hina ta'aqadu 'ala at-tafriq bainahu wa bain abih, ketika ikhwatu Yusuf bersepakat membuat makar untuk memisahkan antara Yusuf dengan ayahnya. Wa fi halatin la yattali 'alaihi illa Allah, dan pada beberapa keadaan yang tidak ada yang melihatnya, mengetahuinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin ahadan an yasil ila ilmiha illa bi ta'limillah lahu iyyaha, tidak mungkin seorang pun mengetahui ilmunya melainkan melalui perantara Allah yang Allah ajarkan kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, lama qassa qissata Musa wa ma jara lah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisahnya Musa serta kejadian-kejadiannya. Zakara al-halati la sabila lil-khawla ilmiha. Allah sebutkan keadaan untuk makhluk yang mana mereka tidak akan bisa mengetahuinya kecuali dari Allah, kecuali dari wahyu. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadhayna ila Musa al-amra. Engkau wahai Muhammad tidak berada dalam keadaan bersama Musa ketika itu. Bijanibil gharbi idh qadhayna ila Musa al-amra. Ketika kami menentukan perkaranya pada Musa alaihissalam. Wa kunta minasyahidin, dan kau wahai Muhammad ketika itu tidak menyaksikan kejadiannya. Ini menunjukkan bahwasanya dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an yang Allah ceritakan pada Muhammad adalah wahyu yang hak. Bukan artinya Nabi Muhammad ikut di sana, ikut kejadiannya, bukan. Karena itu sendiri dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya Nabi Muhammad SAW hadir pada kejadian tersebut, bukan. Dan juga tidak menyaksikan perkaranya. Akan tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita-beritanya. Dan ini adalah bagaimana Allah menghabarkan perkara yang gaib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min akhbar al-ghuyub as-sabiqah. Dari kabar berita perkara-perkara yang gaib dari umat-umat sebelumnya. Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ilmunya dari Allah. Supaya kita umatnya Muhammad SAW menjadikan ini sebagai ibrah, nasihat, perjangan, pelajaran. Pelajaran ini, wah, nasihat ini, ibrah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari kisah-kisah ini. Maka kita pun mengambil hikmah di balik itu semua. Tentunya ini adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika itu ya tidak hadir. Tidak hadir dan tidak menyaksikan kejadian peristiwa-peristiwanya. Dan peristiwanya ya. Nah, yang hidup di zamannya, bersamanya. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak hadir pada kejadian Nabi Yusuf, kejadian Nabi Musa, kejadian Nabi Isa, kejadian-kejadian yang lain yang tidak hadir. Tidak hadir. Sehingga ini adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Dan ini pun di wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, supaya manusia dari umat Muhammad SAW mengambil ibrah balik kisah ini semua. Ibrah-ibrah yang sangat banyak. Nanti akan disebutkan kesimpulan-kesimpulannya. Di antaranya kejadian yang kemarin apa? Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam langsung menebak kalianlah yang melakukannya. Di sini kata Imam Sa'di rahimahullah, "Anna su'dhan ma'wujudul qara'in ad-dalal 'alai ghair mamnu' wala muharram." Su'dhan didukung dengan qarinah-qarinah yang kuat, bukti-bukti yang kuat. Su'dhan seperti ini tidak dilarang, tidak diharamkan. Karena Yakub qala li auladihi, karena Yakub alaihi salatu wasallam mengatakan pada anak-anaknya, "Ba'da mam tala min irsal Yusuf ma'ahum hatta 'alaju ashadd al-ma'alaja." Setelah Nabi Yakub melarang kepada ikhwat Yusuf jangan membawa Yusuf bermain, "Tuma qala lam ba'da ma atau zaman nadhib akala," mereka membuat-buat opini ya bahwasanya serigala sudah memakannya, maka dijawab oleh Yakub alaihi salatu wasalam, "Kalianlah yang berbuat perkara ini." Nah, ini sultan tetapi dengan korinah-korinah yang kuat, ada bukti-bukti yang kuat. Boleh enggak? Boleh. Haram enggak? Tidak diharamkan. Ya, kenapa? Karena pernah terjadi pada kisahnya Yusuf. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya surat Yusuf. Banyak pelajaran dari ini semua. Nanti akan kita bacakan kisah-kisah atau ibrah. Nah, yang bisa diambil banyak sekali. Ya. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.